Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: باب ما جاء في عذاب القبر. Bab apa-apa yang datang tentang azab kubur. Bab dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan membawakan beberapa argumentasi dalil, ayat maupun hadis yang mengisbatkan, yang menetapkan adanya azab kubur. Karena azakumullah, azab kubur dan nikmat kubur syai'un thabit, haqqun, sesuatu yang tetap dan hak. Ini adalah akidah prinsip ahlus sunnati wal jamaah, mengimani adanya azab kubur dan nikmat kubur. Dan ini termasuk iman kepada al-yaumul akhir, masuk dalam kategori al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Juga yang berikutnya, prinsip ahlus sunnati wal jamaah ialah bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur itu birruhi wal jasad, dirasakan oleh roh dan jasad. Dirasakan oleh roh dan jasad, walaupun roh yang lebih banyak merasakannya. Ini prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seorang mukmin mendapatkan nikmat kubur yang merasakan nikmat roh dan jasadnya, walaupun roh lebih banyak. Orang-orang kafir mendapatkan azab kubur yang merasakan azab kubur roh dan jasadnya, walaupun yang banyak merasakan adalah rohnya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Adapun di dunia, nikmat di dunia, azab di dunia juga dengan roh dan jasad. Namun yang paling banyak merasakannya adalah jasad. Di dunia ini, ketika ada orang yang merasakan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, itu merasakan semuanya, rohnya merasakan, jasad, badan dia juga merasakan. Namun yang paling banyak berinteraksi badan dia. Juga ketika mendapatkan azab, cobaan, ujian dan segala macam, itu yang merasakan roh dan jasad. Namun yang paling banyak adalah jasadnya, itu di dunia. Kalau di azab kubur, roh dan jasad, tapi yang paling banyak merasakan adalah rohnya. Yang ketiga, Ahlus Sunnati wal Jamaah membedakan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Fitnah kubur adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ya, fitnah kubur adalah su'alul malakain, pertanyaan dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini berlaku untuk semua umat manusia, yang muslim, yang kafir, semuanya akan mendapatkan fitnah kubur. Yakni ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan tiga pertanyaan: man rabbuk, siapa rabbmu, man nabiyuk, siapa nabimu, madinuk, apa agamamu. Adapun azab kubur, ini khusus untuk orang-orang kafir dan munafik. Kafirin wal munafiqin, mereka mendapatkan azab kubur. Sementara kaum mukminin muttaqin mendapatkan nikmat kubur. Yang keempat, yang namanya azab kubur, yang namanya azabul qabr, ghalibnya Entabe, azab kubur ghalibnya pada umumnya terjadi di alam barzakh, di alam kubur. Namun termasuk pula di dalam azab kubur ialah azab yang dirasakan seseorang setelah dia mati dan sebelum dimakamkan, qabla dafn. Ya, termasuk azab kubur, termasuk azab kubur ikhwan, azab yang dirasakan seorang hamba, azab yang dirasakan seorang hamba setelah dia mati namun belum dimakamkan. Faham misalnya ya? Ini dimasukkan dalam azab kubur. Jadi antum jangan bayangkan yang merasakan azab kubur yang dimasukkan dalam makam saja, sementara yang belum dimakamkan tidak merasakan apa-apa. Lah, ada orang mati, tentu pada umumnya barakallahu fikum dimakamkan di kuburan. Kata ikhwan, ada pula orang yang mati enggak dimakamkan. Ada orang mati barakallahu fikum kena longsor. Ada orang mati tenggelam. Gitu ya. Ada orang mati dimakan buaya, dimakan ular, dimakan macan. Ada orang mati di pesawat meledak. Dan macam-macam. Artinya apa? Tidak masuk ke dalam kuburan. Mereka semua juga merasakan yang namanya fitnah kubur. Yang mukmin merasakan nikmat kubur, yang kafir yang munafik merasakan azab kubur walaupun tidak dimakamkan. Paham misalnya? Ada mafhum. Baik, sekarang kita baca adillah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang azab kubur untuk menjelaskan bahwasanya azab kubur juga disebutkan dalam nasul Quran. Azab kubur disebutkan, diisbatkan dalam nasul Quran. Ini bantahan raddun alal mu'tazilah, bantahan kepada sekte mu'tazilah, dan di zaman sekarang bantahan kepada sekte Hizb Tahrir yang mengatakan bahwasanya azab kubur itu tidak ada karena hanya disebutkan dalam hadis. Karena hanya disebutkan dalam hadis dan hadisnya ahad, itu kata mereka. Tayyib wa kadzabu, mereka salah. Waftarau, mereka membuat kerusakan. Wadallu wan harafu, mereka sesat dan menyimpang. Yang benar, azab kubur diisbatkan dengan nasul Quran, akan dibacakan nanti, dan juga dengan nasul hadis yang mutawatir. Barakallahu fikum. Baik, kita baca ya ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala. Di cetakan saya langsung menyebutkan idhiz zalimun. Di nuskha yang lain ada penambahan walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. Walau tara, dan kalau seandainya engkau menyaksikan, engkau melihat wahai Nabi alaihissalatu wassalam, idhiz zalimuna fi ghamaratil maut, tatkala orang-orang yang zalim itu dalam sakaratul maut, ghamaratul maut, kondisi dia mabuk. Ghamrah dalam sakratul maut. Al-zalimun di sini adalah al-kafirun, orang-orang yang kafir. Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat itu membentangkan tangan-tangan mereka. Bastul yad di sini, membentangkan tangan di sini maknanya adalah al-dharb, memukul. Mereka memukul wajah-wajah dan dubur-dubur orang kafir tadi. Ini dikuatkan dengan ayat yang lain. yang disebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menekaskan fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana ketika para malaikat mewafatkan mereka ini, malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Sehingga basitu aidihim itu ad-darb. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma inda Tabrani wa Ibnu Abi Hatim. Dikeluarkan oleh Tabrani dan Ibnu Abi Hatim. Basitu aidihim ayadribun. Para malaikat memukul mereka, memukul wajah-wajah mereka dan dubur-dubur mereka. Ini ya ikhwan, indal maut. Kejadian ini ketika dia ketika orang itu mati. Ketika sang kafir, sang munafik mati. Ketika dia mati. Dalam sakratul maut, ketika dia mati dipukul wajahnya, dipukul duburnya. Ad-darb min al-azab. Pukulan termasuk bagian daripada azab. Naam ikhwan. Berarti di sini azabnya kapan? Dipukul kapan ikhwan? Sebelum dimakamkan, tetapi setelah dia mati. Paham tuh? Dipukul ini setelah dia mati, dalam sakaratul maut dia mati, dipukul wajah dan duburnya, namun sang mayat belum dimakamkan. Ini sebagai hujah yang saya sampaikan tadi, ikhwan, menunjukkan bahwasanya termasuk azab kubur, azab yang diterima oleh seorang hamba ketika dia belum dimakamkan. Jadi tidak usah nunggu dia dikuburkan baru ada azab kubur. Sehingga ini berlaku bagi siapa saja yang mendapatkan azab kubur dalam keadaan jasadnya atau jenazahnya tidak dimakamkan. Di sini ada isbat azabil qabr. Adanya penetapan azab kubur. Mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Ini dicabut nyawanya. Al-yawma tujzauna azabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Azabul hun, kata Al-Bukhari, huwal hawan. Al-hun huwal hawan. Ingat dengan mendhammah ha. Azabul hun ay azabul hawan, azab yang menghinakan. Wal haunu ar-rifqu. Sementara dengan menfathah al-haun, maknanya ada arif, lembut, kelembutan, ketenangan. Itu dengan menfathah ha. Di sini ada makna lugawi, makna bahasa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Perbedaan antara al-hunu mendhammah ha dengan al-haunu menfathah ha. Kalau dengan mendhammah al-hun ay al-hawan, kehinaan. Kalau dengan menfathah al-haun yakni rifqun. Barakallahu fikum. Al-haun disebutkan dalam Al-Qur'an di Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata ikhwan, ini yamshun birifq. Jalan dengan tenang, dengan lembut begitu ya, ikhwan. Bukan dengan kesombongan. Paham dong? Tayyib. Sehingga dalam ayat ini azabul hun ay azabul hawan. Tayyib, syahidnya ikhwan, ayat ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah untuk mengisbatkan azab kubur dari kata-kata basitu aidihim. Wa qawlihi jalla dzikruhu, ayat yang kedua, dan firman Allah azza wa jal yang mulia penyebutannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum munafikin, sanu'adzibuhum marratain ثم يردون الى عذاب عظيم. At-Taubah 101. Sanu'adzibuhum marratain. kami akan azab mereka dua kali. Thumma yuraduna ila azabin azim. Kemudian mereka semua akan dikembalikan kepada azab yang sangat agung. Syahidnya pada kata-kata sanu'adzibuhum marratain. Taib, al-maratul ula, azab yang pertama, azab dunia. Azab di dunia ini dalam bentuk fadhahah. Allah membongkar makar-makar keaiban-keaiban kaum munafikin. Termasuk di dalamnya azab dunia adalah al-ju', kelaparan, as-sabi, ditawan, al-qatl, terbunuh, al-idhlal, direndahkan, dihinakan, dan semisalnya. Itu contoh-contoh yang disebutkan dalam riwayat tentang ayat ini. Artinya, al-munafiqin akan diazab yang pertama diazab di dunia ini. Dengan ragam-ragam azab-azab tadi. Al-mara'athaniyah, azab yang kedua kali adalah azabul qabr. Adalah azabul qabr. Naam. Ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan juga dari Qatadah binti Amr As-Sadusi. Dikatakan sanu'adzibuhum marratain, azabul dunia wa azabul qabr. Azab dunia dan yang kedua azab kubur. Hadza huwa syahid. Ini yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka dua kali. Yang pertama azab dunia, yang kedua azab kubur, menunjukkan adanya azabul qabr. Ada lagi azab yang ketiga. Allah mengatakan setelah itu, thumma yuraduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ini kapan ya, Fan? Nanti di yaumul qiyamah. Azabun nar yaumul qiyamah. Sehingga tiga kali azab. Di dunia, di alam kubur, dan nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan akan meliputi, akan menimpa keluarga Fir'aun yang kafir itu su'ul azab, azab yang sangat pedih. Satu, Allah mengatakan setelah itu, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Api azab akan ditunjukkan, akan dipaparkan kepada mereka pagi dan petang. Ini azab yang kedua. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal 'adzab. Dan pada hari bangkitnya kiamat, masukkan keluarga Fir'aun itu kepada azab yang paling pedih. Ini azab yang ketiga. Yang pertama di mana? Yang pertama di mana? Di dunia. Yang kedua, ketika api neraka dipaparkan kepada mereka pagi dan petang, di mana? Itu di alam kubur, kata mufassirin. Pada kata-kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya, hadza fil qabr, di kubur. Buktinya Pak Ikhwan, Allah mengatakan setelah itu, wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari bangkitnya kiamat nanti, masukkan Fir'aun kepada azab yang paling pedih. Berarti ada azab yang ketiga, azab akhirat di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini mengisbatkan adanya azab kubur pada kata-kata an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Wadih. Sehingga azab kubur diisbatkan dengan nassul Quran. Adapun hadis, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Hafiz ibn Umar ibn Al-Harith, Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadith An Alqama bin Marthad An Sa'ad ibn Ubadah An al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza uq'idal mu'minu fi qabri Apabila seorang mukmin didudukkan di kuburannya utia maka dia didatangi yakni oleh para malaikat munkar wa nakir Thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Kemudian mukmin tadi mengucapkan dua kalimat syahadatain bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadzalika qauluh itulah makna ayat Allah Subhanahu wa taala yuthabbitullahu alladziina aamanu bilqauli tsabit. Allah meneguhkan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaulu tsabit. Al qaulu tsabit adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dengan riwayat ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar Bundar. Qala haddathana Gundar. Masmuh Muhammad bin Ja'far. Kalau Muhammad bin Bashar Bundar. Bundar itu wasi'ul ilm, bandar ikhwan yang luas ilmunya. Kalau Gundar namanya Muhammad bin Ja'far, musyaghib. Gundar itu maknanya musyahib yang bikin ribut. Lagi taklim, semuanya serius, ini ribut sendiri, ganggu yang lainnya, atau musyahib. Nah, tapi beliau enggak demikian keadaannya. Tayyib, qala haddatsana Syu'bah bihadza wa zada dan ada penambahan lafaz yuthabbitullahu alladziina amanu ayat ini nazalat fi azabil qabr hadza huwa syahid ini ayat turun tentang azab kubur namanya ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman nanti di alam kubur barakallahu fikum Allah teguhkan mereka dengan qaulu tsabit mengucapkan dua kalimat syahadatain dan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir dengan benar sehingga mendapatkan nikmat kubur sementara yang kafir tidak bisa menjawab maka mendapatkan yang namanya azab kubur sehingga riwayat ini mengisbatkan dua hal yang pertama mengisbatkan fitnah kubur pertanyaan munkar wa nakir dan yang kedua mengisbatkan azabul qabr azab kubur dan nikmat kubur hadza wadih qala rahimahullahu ta'ala haddathana ali ibn abdillah al-madini ali ibn al-madini Qala haddathana Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri Qala haddathani Abi Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri An Salih huwa Salih ibnu Kaysan Qala haddathani Nafi' Maula ibnu Umar anna ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akhbarahu Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberitakan kepada Nafi' Qala kata Ibnu Umar Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalib Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melihat melongo melihat kepada ahli al-qalib orang-orang kafir yang dimasukkan dalam qalib Badr sebuah kubangan di wilayah Badar. Ini kejadiannya pada waktu perang Badar. Tokoh-tokoh kufar dimasukkan semua dalam qalib Badar, parit atau kubangan di wilayah Badar. Faqala. Maka Rasul mengatakan kepada mereka, "Wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?" Apa kamu telah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kamu? Itu benar? Faqila lahu maka dikatakan ditanyakan kepada Rasulullah tad'u amwata ya Rasulullah engkau memanggil orang-orang mati faqala maka Rasul mengatakan ma antum bi asma'a minhum tidaklah kalian itu lebih mendengar daripada mereka artinya mereka juga mendengar sebagaimana kamu mendengar walakin La yujibun, tetapi mereka semua tidak bisa menjawab. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Al-Imam al-Bukhari punya syekh namanya Abdullah bin Muhammad, ada empat. Apa kata ikhwan? Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad ibn Asma, Abdullah bin Muhammad ibn Abil Aswad, Abdullah bin Muhammad al-Musnadul Ju'fi. Semuanya Abdullah bin Muhammad. Wa arba'atuhum thiqat, empat-empatnya rawi yang thiqat. Dikarenakan enggak disebutkan di sini siapa nisbahnya, ini namanya muhmal. Abdullah bin Muhammad hakada. Empat orang namanya Abdullah bin Muhammad, ini namanya muhmal. Dikarenakan semuanya thiqat, maka enggak ada masalah. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang itu silahkan, semuanya enggak ada masalah. Qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abih, ma'ruf. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, innama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi alaihi salatu wasallam hanyalah mengatakan, innahum la ya'lamun al-an, bahwasanya mereka sekarang ini telah tahu, annama kuntu aqulu haq, bahwasanya apa yang saya ucapkan adalah benar. Waqad qala Allah ta'ala, Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memperdengarkan suara kamu kepada orang-orang telah mati. Ini benar kita bahas sebelumnya ikhwan. Khulasanya barakallahu fikum, peristiwa ini kejadian ini ikhwan sifatnya kondisional, kasuistik. Prinsip Islam wal muslimin menyatakan bahwasanya orang yang telah mati dan masuk ke alam barzakh tidak ada interaksi antara dia dengan yang masih hidup. Orang yang masih hidup tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada yang telah mati. Juga sebaliknya. Dengan nas ini, innaka la tusmi'ul mauta. Barakallahu fikum. Hanya saya ikhwan, dikecualikan beberapa keadaan yang ada nas dalilnya. Seperti sekarang ini kasusnya ikhwan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada ahlu qalib, tokoh-tokoh Quraisy yang mati ketika perang Badar dalam kubangan Badar. Mereka mendengarkan suara Rasul sebagaimana para sahabat mendengar suara Rasul. Itu khusus kali itu saja. Hanya saat itu saja dan hanya untuk Rasul saja. Yang lain tidak. Paham salah ya? Barakallahu fikum. Tayyib. Ini hadis dibawakan ikhwan fillah jazakumullah dalam pembahasan azabul qabr dari kata-kata wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, dan juga pada kata-kata innahum la ya'lamun al-an annama kuntu aqulu haqq. Di situ ada semacam taubih, penghinaan, cercaan, celaan kepada mereka-mereka tadi. Bukankah kamu sekarang telah tahu apa yang saya katakan itu hak? Bukankah kamu sekarang tahu mendapati janji Rob kamu adalah hak? Yakni kamu akan diazab dengan sebab kufurnya kamu. Dikarenakan ini ucapan dikatakan kepada yang telah mati, maka yang dibawakan adalah azabul qabr thumma azabun nar. Barakallahu fikum. Sehingga janji Allah kepada kaum kufar itu benar. Yang pertama azabul qabr atau syahid. Yang kedua ada benar dia menukiyamah nanti. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdan. Qala haddathana Abi. Abdan namanya Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Abu Abdurrahman. Abdan namanya Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah. Abu Abdurrahman. Qala akhbarani Abi. Siapa nama bapaknya ikhwan? Uthman ibn Jabalah. Hakala. An Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala sami'tu al-Ash'ath. Al-Ash'ath ibn Abi Sya'tha. Al-Ash'ath ibn Abi Asy'tha. Namanya Salim atau Sulaim ibn al-Aswad al-Muharibi. Al-Ash'ath ibn Abi Sya'tha. namanya Sulaim ibn al-Aswad al-Muharibi. An abihi, dari bapaknya, yaitu al-Aswad al-Muharibi Abu Sya'tha. Tayyib. An Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i Muhadram. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha, bahwasanya ada perempuan Yahudi masuk menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fadzakarat 'adzabal qabr, kemudian perempuan Yahudi menyebut tentang azab kubur. Faqalat laha, dan dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, a'adzakillahu min azabil qabr, semoga Allah melindungi engkau wahai Aisyah dari azab kubur. Demikian disebutkan dalam Sahih Bukhari, Yahudiyah, seorang wanita Yahudi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Yahudiyatan, dua orang Yahudi. Dan ia sahih. Sehingga katanya para ulama, ada ihtimal kemungkinan barakallahu fikum, dari dua Yahudi ini satu yang berbicara, yang lainnya mengikrarkan, dia menyetujui. Sehingga al-kalam yunsab ila qailiha, itu ucapan dinisbahkan kepada yang mengucapkan. Sehingga tidak salah ketika mengatakan ada seorang Yahudi tunggal mengatakan demikian, padahal dia cuma dua. Faham misalnya ya? Padahal dia dua. Kenapa kok disebutkan cuma satu padahal dua? Dikarenakan yang bicara cuma satu, yang lainnya diam mengikrarkan. Intinya dua ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum, dua ini adalah dua perempuan Yahudiyah yang biasa membantu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia biasa membantu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dikatakan sama al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, lam aqif ala ismi wahidatin minhuma, saya tidak tahu namanya, siapa nama Yahudiyah dua orang tadi, saya tidak tahu. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Tayyib. Dikatakan di sini, fasalat Aisyah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Faqala na'am, maka Rasul mengatakan azabul qabr, azab kubur itu ada. Di sebuah nuskhah yang lain ada penambahan azabul qabri haqqun. Di nuskhah yang lain ada kata-kata haqqun. Di punya saya enggak ada kata-kata haqqun, tapi dibawakan di bawah itu nuskhah. Di nuskhah yang lain ada kata-kata tambahan haqqun. Jadi lengkapnya Rasul mengatakan na'am azabul qabri haqqun, ya azab kubur itu benar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan, maka semenjak itu tidaklah aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sebuah salat, illa ta'awwadha min adzabil qabr, melainkan beliau berta'awud dari azab kubur. Zada Gundar, Gundar menambahkan kalimat azabul qabri haqqun. Ini nas, nasun sarih dalam hadis yang menyatakan azabul qabri haqqun. Khalas, tidak ada takwil sama sekali. Ini hadis yang sangat tegas sekali, azabul qabri haqqun. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini barakallahu fikum adalah penjelasan bahwasanya ilmu tentang ditetapkannya azab kubur itu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Tahu dari mana ya, Evan? Tahu dari tindakannya wanita Yahudi yang memberitakan kepada Aisyah tentang azab kubur dan bahkan mendoakan ta'awud untuk Aisyah. A'adzakillahu min azabil qabr, menunjukkan sudah maklum, masyhur ini ilmu di kalangan mereka orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ini lebih mengisbatkan lagi Sehingga ada pada Quran, ada pada sunnah, dan ada pada maklumatnya umat-umat sebelum kita. Amin kan ya? Dan yang kedua, di sini ada perintah untuk berta'awud dari azab kubur. Praktiknya dalam sholat itu dibaca sebelum salam. Berta'awud dari empat perkara, di antaranya adalah berta'awud dari azab kubur. Dan itu kata para fuqaha hukumnya wajib. Berta'awud dari empat perkara setelah tasyahud, sholawat, dan sebelum salam itu hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membacanya dengan sengaja, maka dia harus mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Sulaiman al-Misri. Dia dari Mesir, ikhwan. Yahya ibn Sulaiman al-Misri. Orang Mesir. Qala haddatsana ibn Wahb. Abdullah ibn Wahb bin Abdullah ibn Wahb juga al-Misri maulahum al-Qurashi. Qala akhbarani Yunus ibn Shihab. Yunus yang meriwayatkan dari Ibn Shihab adalah Yunus ibn Yazid al-Aili. Yunus yang meriwayatkan dari Ibn Shihab adalah Yunus ibn Yazid al-Aili. Sementara Yunus yang meriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri adalah Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid lebih dahulu masanya dan lebih thiqah. Yunus bin Yazid al-Aili termasuk min athbati ashabi Zuhri. Yunus bin Yazid al-Aili yang sekarang, ikhwan, termasuk murid-muridnya Az-Zuhri ibn Syihab yang paling thabit. Qala rahimahullahu ta'ala ibn Syihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri Abu Bakar. قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول. Bahwasanya dia pernah mendengar Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma menceritakan. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiba. Pernah suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri sebagai khatib berkhutbah. فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. Dalam khutbah itu Rasul menyebutkan tentang fitnah kubur yang dengan itu masing-masing orang akan terfitnah. Falamma dzakara dzalik, maka ketika Rasul menyebutkan hal tersebut, dajjal muslimuna dajjah, muslimin pun bergemuruh dengan suara gemuruh. Ini mereka gemuruhnya gemuruh ketakutan dan kekhawatiran terkait dengan azab fitnah kubur. Barakallahu fikum. Taib, dalam hadis ini ikhwan dibahas terkait dengan masalah fitnah kubur. Disebutkan tadi yang namanya fitnah kubur adalah su'alul malakain, pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Namun di dalamnya juga ada itsbat azabul qabr, penetapan terkait dengan azab kubur, sebab setelah difitnah akan kelihatan. Yang bisa menjawabnya adalah mukmin, maka mendapatkan nikmat kubur. Sementara yang tidak bisa menjawabnya adalah kafir atau munafik, dan dia mendapatkan azab azab kubur. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan ya ikhwan dalam Sahih Bukhari. Wazad an-Nasa'i, ditambahkan dalam riwayat Nasa'i. Ada penambahan barakallahu fikum. Ada penambahan barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya dhajjah, gemuruh yang ada pada kaum muslimin menghalangi sang rawi untuk memahami ucapan terakhirnya Rasul. Jadi Rasul masih mengucapkan sebuah kata-kata namun enggak terdengar sama sang rawi. Kenapa? Ada gemuruh suara kaum muslimin. Maka dia pun bertanya kepada seseorang yang di dekatnya. Madza qala Rasulullah fi akhir kalami? Madza qala Rasulullah fi akhir kalami? Apa yang disampaikan Rasul pada akhir kalimatnya? Qal, dia memberitakan, Rasul menyatakan, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qabri qariban min fitnatid dajjal. Itu lafaz akhirnya Rasul. Qad uhiya ilayya, sungguh telah diwahyukan kepada aku, annakum tuftanuna fil qubur, kalian nanti akan difitnah di alam kubur, qariban min fitnatid dajjal. Mirip, dekat, hampir sama dengan fitnahnya dajjal, sehingga sangat keras sekali barakallahu fikum. Atau wa'adzalakul halikun antina azakumullah, ini hadis mengisbatkan fitnah kubur. Dari fitnah kubur diisbatkan na'imul qabr dan azabul qabr. Atau wa'adzalakul barakallahu fikum. Yang terakhir, طيب يوم متأخر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري. Naam, Abdullah Ala bin Abdullah Ala al-Basri Sa'id wa Sa'id bin Abi Arubah An Qatadah ibn Di'ama as-Sadusi An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu haddathahum, bahwasanya beliau memberikan hadis kepada mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabu, dan telah pulang orang-orang yang mengantarkan dia, wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim, dan sungguh hamba yang dikubur tadi mendengarkan suara sandal terompah-terompah orang yang mengantarkannya. Adahu malaka, ketika sudah diletakkan di kuburan dan sudah ditinggalkan, berlalu ditinggalkan oleh orang-orang mengantarkannya, didatangi oleh dua orang malaikat. Fayu'idani, didudukkan, fayakulan, dan keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu ucapkan tentang laki-laki ini? Ini li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad SAW. Fa'amal mu'min, adapun yang mu'min, fayaqul, dia akan mengatakan, ashadu annahu abdullahi wa rasul, aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, umbur ila maq'adika minan nar, kamu lihat tempat kamu dari neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, sungguh Allah telah menggantikan untukmu tempat dari surga. Fayarahuma jami'ah, maka mukmin tadi melihat dua-duanya, lihat tempatnya di neraka dan lihat tempat penggantinya dalam surga. Qala Qatada, dikatakan oleh Qatada, wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrih, disebutkan kepada kami, diinformasikan kepada kami, bahwasanya diperluas kuburan mukmin tadi. Demikian dengan sikat tamrid. Tapi ini masalahnya ikhwan, disebutkan dalam banyak riwayat yang sahihah yang menyebutkan kuburan mukmin akan diluas, diperluas, diperluas sejauh mata memandang. Barakallahu. Tsumma raja'a ila hadits Anas. Kemudian Qatadah kembali kepada hadisnya Anas bin Malik. Qala qala Rasul, wa ammal munafiq wal kafir, ada banyak munafik yang kafir. Fayuqaru lahu, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu ucapkan tentang laki-laki ini? Fayaqul, dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya mengucapkan yang diucapkan oleh orang-orang, saya tidak tahu. Fayuqal, maka dikatakan, la daraita wa la talait, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Ini satu makna, daraita itu arafta, talaita ada memanakan talaut Al-Quran, kamu tidak tahu dan kamu tidak pernah membaca Al-Quran. Adalkiyah mengatakan wala talaita ai wala wala wala tattabi'u ghairaka fil ilm. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mengikuti yang lain dalam perkara ilmu ini. Adalkiyah mengatakan wala talaita ai wala qasarta. La darat kamu enggak tahu wala qasarta dan kamu tidak kurang kondisi kamu untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ini tiga makna yang mereka sebutkan. Artinya itu ucapan-ucapan penghinaan, ucapan kecaman ya. Wa yudrabu bimatariqa min hadidin darbatan. Maka dia ini sang munafik yang kafir dipukul dengan godam dari besi sekali pukulan. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang kalau seandainya itu pukulan mengenai gunung akan hancur lebur gunung tadi. Fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak histeris, berteriak dengan sebuah teriakan. Yasma'uha man yalih, didengarkan dari siapa saja yang di sekitarnya. Ghairu thaqalain, selain manusia dan jin. Intaha. Asyhad hadha ikhwan. Ini syahid ikhwan ya. Khulasanya barakallahu fikum, hadal hadis mengisbatkan tentang fitnatul qabr, mengisbatkan tentang pertanyaan mungkar wa nakir. Seperti yang dibawakan tadi, hadis yang menyebutkan menetapkan adanya fitnah kubur otomatis mengisbatkan adanya nikmat kubur dan azab kubur. Di sini diterangkan disebutkan langsung ya, orang yang munafik yang kafir ketika tidak bisa menjawab pertanyaan langsung diazab ketika itu, dipukul dengan godam dari besi sekali pukulan yang kalau dipukulkan di sebuah gunung akan hancur berantakan. Di situ ada isbat azabil qabr, sehingga ada isbat fitnatil qabr sekaligus ada isbat azabil qabr dan na'imil qabr. Barakallahu fikum. Ini semuanya hadith, beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, semuanya mengisbatkan tentang fitnah kubur dan azab kubur. Yang dihafal hadisnya Aisyah, yang dihafal hadisnya Aisyah nomor 1374. Anna Yahudiyatan dakhalat alaiha. Kenapa? Dikarenakan di situ ada sabda Rasul, azabul qabri hak kun. Nah, itu yang sorry. Ini yang dihafalkan dari hafal. Yang menghafal semuanya masya Allah. Ada batal minal abtal. Tapi yang ingin satu hadis yang ini, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam ya kawan. Ini yang bisa saya utarakan dan insyaallah besok kita masuk pada pembahasan kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.